salatnya 40 hari. Ya. Menurut Al-Imam Nawawi, ya, Al-Imam Nawawi beliau mengatakan, ya, maksudnya tidak diterima salatnya 40 hari adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala terhadap salatnya yang 40 hari. Ya. Itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban akan kewajiban salat 5 waktu. Adapun pahalanya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang tersebut. Ya. Syekh Utsaimin beliau meriwayatkan tentang barang siapa datang kepada tukang ramal dan bertanya tentang sesuatu, ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ataupun seseorang itu datang kepada tukang ramal. Ya, yang pertama, ya misalkan dia bertanya tentang sesuatu yang, ya, ataupun dia bertanya untuk diramal, ya, untuk diramal. Ya. Maka seperti ini masuk dalam hadis ini orang-orang yang sholatnya tidak diterima 40 hari. Ya. Ada orang yang bertanya tujuannya adalah cek. Ya. Ini maksudnya dia benar-benar tukang ramal atau bukan. Gitu. Nah, ini memungkinkan terjadi. Nah, yang seperti ini adalah tentu hukumnya tidak yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi kalau kita coba ingin mengecek tukang ramal, karena untuk tukang ramal itu dijatuhkannya itu mudah. Jadi tukang ramal itu kebanyakan, ya, dia paling tepat itu kalau mengatakan sesuatu yang sudah terjadi. Ya, kalau sesuatu sudah terjadi itu pintar. Tapi kalau untuk meramal yang ke depan, ya, biasanya itu dia tidak cepat, ya, tidak cepat. Karena itu perlu usaha sendiri, yaitu namanya ada ritualnya, ada ritual untuk mengetahui perkara yang akan datang. Ya. Nah, ini pertanyaannya, contoh jenis pertanyaan. Nah, sebagian ulama menjelaskan tentang keumuman pertanyaan di sini. Jadi barang siapa yang datang kepada tukang ramal dan bertanya an syai'in itu sesuatu. Jadi apa saja yang berhubungan dengan masalah dirinya itu, maka itu tidak diperbolehkan, ya, kita tidak diperbolehkan bertanya kepada orang tersebut. Nah, seandainya dia bertanya, maka lam tuqballahu salatu arba'ina yauman, salatnya itu tidak diterima 40 hari. Ya. Ya, kalau sekarang mungkin modelnya tidak datang, ya, modelnya sekarang itu sudah canggih, ya, sudah via telepon, ya, via SMS ataupun juga online kan gitu, ya, macam-macam, ya. Kalau dulu memang harus datang pun malu-malu, ya. Ya, kalau sudah tahun itu terkenal dukun, ya, orang mau datang ke dukun saja cari waktu yang tidak semua waktu, ya, dia malu juga kan gitu. Jadi ini memang sebuah hakikat perbuatan yang tidak baik, itu orang itu malu, ya, jadi malu untuk menampakkan perbuatan tersebut. Ya. Nah, ramalan ini bisa dengan banyak, ya, banyak cara, ya. Seperti ramalan dengan yang biasa terjadi adalah dengan membaca telapak tangan, ya, kemudian juga kadang melihat tanggal lahir, ya, ada hitung-hitungan lahir. Ya, ini yang hitung-hitungan Jawa, saya juga enggak tahu itu lahirnya hari apa, pasarannya apa. Ya, nanti bagusnya ketemu jodoh yang seperti apa kan gitu, ya. Nanti bangun rumah biar rezekinya lancar itu menghadap kemana. Kalau bisa anak yang pertama atau yang terakhir atau anak yang nomor berapa kan gitu. Itu banyak caranya yang dilakukan. Nah, ini termasuk dalam hal yang dikatakan ramalan, yaitu meramal sesuatu yang akan terjadi. Maka orang-orang seperti ini dia termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan ramalan. Kemudian yang kedua adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ata kahinan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada kahin, kahin itu dukun, ya, paranormal. Kalau arraf itu tukang ramal. Jadi ada sedikit yang membedakan. Jadi kahin adalah dukun, ya. Fa sadaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai ucapan dukun tersebut. Ya, bima itu umum, apapun yang diucapkan dukun itu berarti kita enggak boleh percaya. Ya, jadi enggak boleh percaya karena di sini sebutkan fasadaqu bima. Ma di sini adalah umum apapun yang diucapkan oleh dukun tersebut. Jadi kita tidak boleh membenarkan. Ya. Maka kalau seseorang itu membenarkan, maka apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berarti orang tersebut telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kufur dengan Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah mengatakan la ya'lamul ghaiba man fis samawati wa ma fil ardi illallah. Ya, Al-Qur'an sudah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, siapapun dia yang di langit ataupun yang di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau Imam Syafi'i belum mengatakan man istada'a annahu ya'lamul ghaiba faqad kafara. Imam Syafi'i dengan tegas belum mengatakan barang siapa yang mengaku kok dia tahu perkara gaib, ya, tahu ini yang dikubur ini lagi begini-begini nih. Tahu kalau yang di sana ini akan terjadi begini-begini perkara gaib. Perkara gaib adalah perkara yang tidak dilihat oleh manusia. Ya. Nah, maka orang-orang seperti ini Imam Syafi'i belum mengatakan faqad kafara. Dia sungguh telah kufur, mengingkari, ya mengingkari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau di dalam masalah seperti ini ya, kita mengingkari satu hukum, mengingkari satu ayat sama dengan kita mengingkari seluruh syariat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dukun biasanya ya dia ya paling pandai. Pekerjaan dukun yang paling pandai mereka adalah menunjukkan barang hilang, ya, kemudian tadi mengabarkan peristiwa yang sudah terjadi. Ya, misalkan kalau ada orang kehilangan motor, dukun itu pandai, ya, pandai karena dia punya pasukan yang bisa mendeteksi di mana letak barang tersebut. Ya. Ya, tapi sama dukun juga dia akan tidak akan bisa. Ya, salah satunya kita tanya ke dukun tersebut, ya. Tanya saja besok saya jam 1 ada di mana, kalau bisa tebak coba. Ya, kalau seperti ini maka dukun itu tidak akan mampu. Ya, karena kalau katakan oh besok ada di rumah, besok saya mau pergi. Jadi enggak ada di rumah. Maka hadis ini sangat jelas bahwasanya Nabi SAW bersabda tadi ya, barang siapa yang datang kepada paranormal dukun bertanya tentang segala sesuatu dan membenarkan, maka sungguh dia telah kufur dari Al-Qur'an, ya kufur dengan Al-Qur'an. Maka ini mendatangi dukun itu adalah perkara yang bisa menghapus amal, menghapus pahala, menghapus amal. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, biasanya seseorang itu mereka akan tidak kuat dalam perkara seperti ini pada saat mereka diuji dengan sakit, ya, diuji dengan musibah. Ya. Saya ada punya jamaah yang dia sudah lama mengaji dan lebih dari 5 tahun. Ya. Selalu kita ingatkan. Pada suatu saat dia sakit, ya saya coba berkunjung ke rumahnya. Ya dia begitu sedih ya. Kemudian dia merasa senang saya datangi. Tapi kesedihan dia itu karena dibawa keluarganya kemana-mana. Dia sudah dalam keadaan sakit. Nah, keluarganya itu membawa kemana-mana, ya ke alternatif ini, alternatif itu, banyak seperti itu. Nah, dia sendiri tidak bisa kan dalam keadaan sakit parah, yang kemudian dari sakit itu yang mengantarkan kepada kematian. Nah, jadi, padahal kalau kita lihat di dalam hadis ini kan mengerikan apa yang menjadi berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi biasanya orang itu tidak sabar ya pada saat Allah memberikan cobaan berupa sakit ataupun yang sejenisnya kepada mereka. Ya, karena memang tidak semua orang itu kuat menahan sakit. Ya, kemudian juga tidak semua orang siap untuk menghadapi kematian. Ya, tetapi akan jauh lebih baik pada saat seseorang itu tetap dalam ketauhidan, ya, menjaga perkara-perkara yang tidak merusak ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua hadis ini tidak bertentangan, tidak diterima salatnya dan kufur kepada Al-Qur'an itu tidak bertentangan. Jadi dua-duanya adalah termasuk perbuatan yang sangat diharamkan di dalam Islam. Ya. Kemudian dari dan diriwayatkan ya, oleh keempat periwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dari Al Hakim, ya, dalam Mustadraknya belum mengatakan hadis ini sahih ya menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Jadi hadis di atas itu hadis yang sahih ya menurut syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun Imam Bukhari Muslim tidak mencantumkan itu, tapi hadis ini memenuhi syarat, ya, syarat kesahihan menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini adalah sahih. Kemudian dari Abu Hurairah lagi ya, beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan au kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafaru bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi ternyata hadis-hadis yang redaksinya seperti ini itu banyak. Nah, jadi ada beberapa hadis, contohnya adalah hadis ketiga ini yang menggabungkan ya, barang siapa yang datang kepada paranormal ataupun dukun ataupun tukang ramal, dia membenarkan ucapan tukang ramal ataupun dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur ya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf ya dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas dengan sanad yang jayyid. Hadis mauquf, hadis ini adalah ya terputus hanya kepada Ibnu Mas'ud. Jadi tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk dari qaudus sahabah, perkataan para sahabat. Kemudian Al-Bazar dengan isnad yang jayyid, sanadnya jayyid, meriwayatkan hadis marfu ya dari Imran bin Husain. Ya. Jadi ini adalah perkataan Imran bin Husain, tetapi ini diangkat ya sebagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini disebutkan laisa minna man tatayyara au tutiyyara lahu, ya. Au takahana au tuquhina lahu. Au sahara au suhira lahu. Wa man atakahinan fasaddaqa bima yaqul, fasaddaqahu bima yaqul. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku, golongan kami ya, golongan Rasul. Man tatayyara au tutiyyara lahu. Ya. Orang-orang yang melakukan tatayur, ya tatayur, ataupun orang-orang yang minta ya dilakukan tatayur pada dirinya, ya. Minta misalkan minta diramal, ya. Minta dibacakan, ya minta dihitungkan. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan ataupun orang yang meminta, ya dia sebagai apa pelaku ataupun orang yang minta, maka hukumnya sama. Jadi orang yang melakukan perbuatan sihir, orang yang melakukan perdukunan ataupun orang yang datang ke dukun itu hukumnya sama dari hadis ini. Ya. Jadi orang yang berpraktik dengan pasiennya itu hukumnya hukumnya sama, yaitu mereka tidak dianggap sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ataupun dia datang kepada tukang ramal, ya, ya, dia meramal ataupun dia datang kepada tukang ramal, hukumnya sama. Dia melakukan perbuatan sihir atau minta untuk disihirkan. Ya. Jadi dia termasuk dalam masalah ini, jadi yang melakukan praktik ya dengan orang yang datang kepadanya, maka itu adalah hukumnya sama, disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang ini dia dihukumi sebagai orang yang kufur dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan apalagi apa mungkin zaman ramai pemilu seperti ini ya, banyak dukun dan paranormal ini jobnya naik ya, banyak yang laris ya, termasuk laris jadi ini luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah keyakinan dan kebiasaan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ya kalau memang zaman jahiliyah masalah perdukunan paranormal itu memang marak. Ya, dan itu dulu memang menjadi solusi bagi manusia. Setiap mereka ada masalah mereka datangnya ke paranormal ya. Setiap mereka ada apapun mereka datangnya ke dukun seperti itu. Ya. Cuman setelah turunnya agama terakhir, yaitu kepada Rasulullah SAW, maka perkara itu semuanya adalah dihilangkan. Seperti pada zaman Nabi Musa kan jelas sihir itu berlaku, dan Nabi sendiri ya melawan sihir itu dengan mukjizat yang itu sama dengan sihir ya, serupa dengan sihir, tapi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sihir ini adalah perkara yang akrab pada kehidupan sebelum Islam ya, sebelum Islam. Ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Tabrani ya, dalam Mu'jam al-Awsat ya, dengan isnad hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatanginya. Jadi intinya orang-orang yang meruqyah tatoyur ataupun minta ya, datang kepada dukun atau tukang ramal, dia minta diramal ataupun ya dia sebagai pasiennya saja, maka adalah memiliki hukum yang sama. Imam Al-Baghawi beliau berkata al-arraf adalah orang pintar ya. Jadi al-arraf ini artinya adalah orang yang pintar ya, kalau kita artinya sok pintar ya, paranormal gitu ya, bahasa kita paranormal ya. Ialah orang yang mengaku tahu dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang atau semacamnya. Jadi dia punya keahlian untuk bisa menunjukkan barang-barang hilang. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Ada pula yang mengatakan dia adalah kahin, yaitu dukun. Ya, padahal kahin adalah orang yang memberitahu tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ya, ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Kadang gitu ya, tukang ramal juga membaca hati orang gitu ya. Membaca kepribadian seseorang. Kalau dulu ini zamannya jadi ada membaca dari tulisan suratnya. Kalau dibaca oh tulisannya seperti ini, oh ini kepribadiannya seperti ini, seperti itu. Ini mungkin yang dokter kan tulisannya jelek semua gitu ya. Kalau dokter kan enggak ada yang tulisannya bagus gitu. Oh ini berarti karakternya enggak bagus semua gitu. Jadi kadang membaca-baca dari hal-hal yang itu tidak memiliki hubungannya, tidak memiliki hubungan dengan apa yang ada pada diri orang tersebut. Ya, jadi tidak boleh, ya, tidak boleh membaca-baca apa yang di hati manusia. Islam hanya memerintahkan kita menghukumi segala perkara yang zahir, perkara yang nampak, walaupun hatinya busuk. Ya, misalnya kita kasarnya, kalau hati orang itu busuk, kalau zahirnya itu sudah baik, maka sudah kita hukumi sama. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi orang munafikin. Munafikin kan busuk itu ya, dia menikam Nabi dari dalam, ya menikam Nabi dari belakang, tapi zahir mereka menunjukkan baik, maka sama Nabi disamakan, ya disamakan di situ. Ya, ini jadi ujian bagi kita, dalam artian ya kita tidak diperintahkan sampai ngorek-ngorek sesuatu yang ada di hati seseorang. Jadi kita hukumi saja apa yang ada pada zahir orang tersebut. Kalau dia zahirnya baik maka baik sudah. Ya. Sampai Nabi kan memberikan tolak ukur mudah. Jika engkau melihat orang yang pulang pergi ke masjid, maka berikan persaksian orang itu mukmin. Ya, jadi Nabi cuma seperti itu. Jadi kalau kita lihat orangnya kok mondar-mandir masuk masjid untuk sholat, sudah berikan persaksian dia orang mukmin yang baik. Ya. Tanpa harus kita lihat nanti hatinya seperti apa, kebiasaan enggak. Kalau sudah dia datang masjid bolak-balik, maka dia termasuk orang yang sudah mukmin, orang baik. Nah ini jadi kita juga diajarkan sederhana ya, sederhana di dalam mensikapi ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian menurut Abul Abbas Ibnu Taimiyah, Syekhul Islamnya, beliau mengatakan al-arraf adalah sebutan untuk tukang ramal ya, tukang nujum, para peramal nasib dan yang sebangsanya. Ahli nujum ya, kalau dulu saya masih kecil itu masih terbanyak ya, banyak orang menyebut ahli nujum. Kalau sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang sudah tidak ada, hilang sudah, profesi ini sudah hilang gitu. Ya, anak-anak sekarang sudah enggak mau ke ini. Anak-anak sekarang sibuknya main game aja. Jadi sudah tidak mengurusi dukun ya, ahli nujum, peramal itu sudah enggak ada. Kemudian di sini sebutkan Peramal Nasim dan yang sebangsa yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui orang lain ya dengan cara-cara tersebut. Ya, jadi ini contoh ya. Kemudian Ibnu Abbas ya terhadap orang-orang yang menulis huruf abjad. Abjad ini rajah ini. Untuk mencari pelamat rahasia ya, huruf ya. Kemudian juga dan memperhatikan bintang-bintang yaitu ramalan. Jadi menggunakan sandi-sandi tertentu. Ya, jadi penulisan raja-raja ya, kemudian juga dihubung-hubungkan dengan perbintangan dengan astrologi. Nah, maka dia adalah dihukumi sebagai arraf ya. Maka beliau mengatakan, jadi orang-orang yang tadi meramal ya dengan ilmu perbintangan, ahli nujum astrologi itu, beliau mengatakan mara'a man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Jadi saya tidak sedikit pun melihat orang yang melakukan tersebut dia mendapatkan bagian keberuntungan di sisi Allah. Jadi Ibnu Abbas beliau mengatakan orang yang melakukan perbuatan itu dia tidak untung sama sekali di sisi Allah. Dia termasuk orang-orang yang sangat merugi. Ya, termasuk orang-orang yang sangat merugi. Nah, ini jadi perkara yang masih memiliki hukum yang sama dengan perbuatan sihir. Ya. Ternyata informasi ya kadang ya banyak berseliweran ya di masyarakat. Jadi peran dukun, peran paranormal sampai sekarang dalam dunia modern pun tetap dipakai ya. Bahkan para pejabat pun ya sebagian mereka ya katanya pun mereka tetap punya orang-orang yang seperti ini. Jadi ini tentu menyedihkan ya pada saat Islam itu mengajak manusia hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyandarkan segala urusan ya kepada Allah, tapi di antara orang muslim banyak orang-orang yang mereka menyandarkan perkaranya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tentu akan merusak ya ketauhidan seseorang itu kepada Allah. Nah, maka di dalam bab ini banyak kandungan bab yang berhubungan dengan hadis ini ya, disebutkan ada 7. Yang pertama adalah ya tidak dapat bertemu dalam diri seorang mukmin antara iman kepada Al-Qur'an dengan percaya kepada tukang ramal, dukun dan sejenisnya. Ya, jadi tidak ada orang beriman kok percaya sama Al-Qur'an tapi percaya sama tukang ramal, itu tidak percaya. Nah, tukang ramal yang kadang masyarakat tidak paham itu adalah dijuluki dengan orang tua. Nah, biasanya kalau di kampung itu kalau mau nikah suruh sowan dulu ke Pak Yai itu. Nanti baru dihitungkan tanggalnya, nanti ketemu hari ini lah. Itu sama itu. Jadi itu bukan kiai namanya. Itu namanya dukun, itu namanya dukun. Jadi kita dalam Islam dalam ilmu bahasa ya. Jadi Islam mengajarkan kita menempatkan bahasa sesuai dengan ya namanya isim itu menunjukkan hakikat dari benda itu ya. Maka dalam Islam kalau dukun ya udah namanya dukun, jangan paranormal gitu ya. Ya misalkan tempat pelacuran ya tulis saja tempat pelacuran ya, bukan lokalisasi. Ya, karena nanti itu jadi kesannya beda gitu ya. Kalau dia memang dukun ya dukun, apalagi kok dukun kok dikasih label jadi kiai. Nah, kadang kita juga salah, kiai itu bukan hanya untuk orang soleh tapi juga kadang untuk yang gak jelas ya. Kadang keris pun kiai ya, sampai kerbau pun kiai juga gitu ya. Ya, kerbau saja kiai. Nah, kemudian seperti ini juga ya, dia dukun saja ya kita disuruhnya untuk datang ke kiai padahal dia dukun gitu. Nah, maka kalau Pak Yai kok masih ngitung-ngitung hari seperti ini, dah harusnya bertobat itu ya, bertobat, karena ini perkara yang disebutkan kalau orang mukmin itu enggak mungkin ya. Jadi tidak mungkin dalam diri seseorang itu dikatakan beriman kepada Al-Qur'an tapi juga percaya kepada hal seperti itu. Nah, tidak mungkin. Jadi berarti dia telah kufur kepada Al-Qur'an, dia telah mengingkari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ketemu orang seperti ini diingatkan ya, gimana cara mengingatkannya itu ya. Karena itu adalah termasuk perbuatan yang dikatakan arraf ataupun kahin ya. Dua, dinyatakan bahwa mempercayai adalah kufur. Ya, ini mempercayai ya. Jadi tadi fasadaqahu bima yaqul, dia mempercayai apapun yang dia ucapkan, dia telah kufur. Ya. Nah, kalau kufur seperti ini, okelah misalkan kufur ada dua, ada kufur yang yukhriju anil milah, ada orang kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kufur yang dia tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam adalah contoh adalah kufur nikmat. Nah, kalau seperti ini kan enggak mungkin hukumnya sama dengan orang yang kufur nikmat. Ya, maka pilihannya kemungkinan besar dia kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah. Lalu bagaimana misalkan ada teman-teman yang mau menikah ya, ketemu calon mertuanya seperti itu, hitung-hitungan seperti itu. Nah, kira-kira jadi dinikahi atau tidak itu anaknya. Ya kalau dia tidak bertobat maka sebaiknya jangan cari yang lain saja kan gitu ya. Ya karena Nabi SAW sudah bersabda, jadi wanita dinikahi itu dengan empat perkara, salah satu nasabnya. Kan gitu. Nasabnya kalau dia anak dukun gimana coba? Ya, berarti dia nasabnya tidak baik. Saya nggak tahu ya kalau di luar Jawa, tapi kalau di Jawa namanya di kampung itu masih banyak sekali hitung-hitungan seperti itu. Ya, bahkan kadang orang-orang biasa saja itu bisa menghitung. Ya, nanti kamu nikah ketemu yang cari yang hari ini ya lahirnya dan pasarannya ini, insya Allah itu nanti mulio itu. Pakai insya Allah seperti itu. Dan ini betul-betul terjadi ya, betul-betul terjadi. Dan banyak sekali kasus yang sudah saking senengnya sudah saling sama-sama cinta kemudian enggak jadi nikah karena hitung-hitungan itu. Ya. Jadi dia belajar matematika dari SD sampai S1 pun enggak kepake lagi sudah itu. Ya. Kalah dengan ilmunya bapaknya itu. Ini enggak ketemu ya. Kan gitu. Hitung-hitungannya ini enggak ketemu, enggak akan jadi mulia nanti itu. Nah, ini apa yang ada di masyarakat kita. Kemudian yang ketiga adalah ancaman bagi orang yang meminta diramalkan. Jadi minta diramal pun sama hukumnya ya dengan orang yang meramal. Jadi enggak ada bedanya. Apa sih ya keburukan dari ramal-meramal ini? Di antaranya adalah ya, yang pertama tentu menghilangkan ketawakalan seseorang ya. Kemudian kebanyakan yang terjadi adalah sifat pesimis pada orang tersebut. Ya, pesimis. Dia misalkan dia pagi-pagi dia kalau sekarang mungkin saya enggak tahu ada koran enggak yang ada koran ada zodiaknya itu. Ya, dia baca mungkin oh ini bintang saya Scorpio disebutkan hari ini rezeki Anda biasa-biasa saja kan gitu. Kalau sudah sibukkan redikan dia biasa-biasa saja, udah nanti berangkat kerjanya siangan aja. Ya, nah, rezekinya juga biasa-biasa aja kan seperti itu. Ya, ini di zodiak. Tapi sekarang kayaknya nggak ada ya koran-koran yang ada zodiaknya itu sudah nggak ada. Nah itu bagian dari astrologi yang itu adalah hukumnya diharamkan, ya hukumnya diharamkan. Kemudian juga ancaman bagi orang yang meminta disihirkan. Ini jadi orang yang minta disihirkan. Biasanya itu saya dulu pernah nangani ya sampai saya merinding itu saya dulu ya karena saya belum tahu banyak ya taunya ya. Dulu saya pernah jalan-jalan ke Kalimantan Barat di Entikong ya, dulu saya pernah masuk Malaysia saya berhenti di Entikong itu ketemu orang Jawa perempuan yang bukan perempuannya orang Sambas ya orang Kalimantan ya kemudian laki-lakinya itu dari Banjar. Ya. Jadi perempuannya ini dulu buat rebutan itu, rebutan berdua itu. Ya, akhirnya menikah dengan salah satunya. Nah, maka yang satunya itu enggak terima. Jadi disihir dari Banjar. Nah, terkenal kalau di Kalimantan kalau sihir dari Banjar itu ampuh itu. Jadi luar biasa ya, sihir dari Banjar. Di sini enggak ada yang Banjar ya. Banjarmasin dari Banjarmasin. Jadi setiap hari, jadi setiap habis maghrib, ya, setiap habis maghrib kumat itu, ya, istrinya itu kumat. Jadi seperti orang gila, Dia merasa dibawa oleh seseorang masuk ke istana, jadi dia berkhayal seperti itu. Jadi di bawah sadar ya, tidak sadar dia. Dan terus semakin hari, ya kalau pertama katanya dibacakan Al-Fatihah sembuh, besok Al-Fatihah sudah kebal lagi, ya. Besok ditambah lagi ayat kursi, besoknya lagi kebal lagi, terus. Ya. Pas dengan saya dulu dibacakan Yasin itu, ya kita bacakan Yasin, Alhamdulillah sembuh. Tapi itu pun sudah berjam-jam, dah lamanya luar biasa di situ. Nah, katanya dulu sampai kali ini kayaknya harus dibawa ke Jawa itu, karena di Jawa sihirnya lebih ampuh katanya, lebih tua kan itu, sihirnya lebih tua katanya. Nah, biasanya gitu. Kalau orang-orang dulu, kalau orang sekarang nggak ada ya. Kalau orang dulu itu kalau putus cinta itu, wah hati-hati itu. Pokoknya cinta ditolak maka. Maka ada dukun bertindak di situ. Itu sampai ini tersebar ya menjadi sebuah kebiasaan karena memang seperti itu realitanya. Ya. Sampai dulu saya masih kecil begitu ya, namanya waktu saya SD itu masih, saya SD saja paham ya ada namanya ilmu sihir apa nama. Semar mesem kan gitu ya. Jadi ini termasuk bagian-bagian dari ilmu sihir ya, yang disebutkan itu adalah tiwala. Ya tiwala itu ilmu pelet. Ya. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Begitu juga kadang persaingan ya, persaingan. Dan saya juga ketemu ya teman yang dia usahanya saingan usaha ya di pinggir jalan itu biasanya katanya. Ya kalau di pinggir jalan mereka juga saingannya ketat. Ya. Kalau di Jogja terkenalnya itu tahu-tahu kalau pagi-pagi sudah disebarin beras. Ya. Beras kuning gitu apa ya? Jadi, ini udah. Pokoknya kalau sudah lihat beras ini waktu takut pokoknya. Ya, kebiasaan seperti ini masih ada. Ya, di beberapa jalan di Jogja itu masih ada, jadi yang mereka sama-sama profesinya jualannya sama, ya mereka merasa tersaingi, mereka mainnya seperti itu. Nah, jadi meminta disihirkan ya, itu pun hukumnya adalah disamakan, yang menyihir ataupun yang minta disihirkan. Kemudian yang keenam adalah ancaman bagi orang yang menulis huruf abjad untuk mencari pelamat rahasianya. Ya. Biasanya kalau di kita itu tidak huruf abjad. Ya kalau di kita biasanya adalah ditanya weton ya, tanggal apa tanggal lahir, kemudian juga pasaran lahir. Biasanya kalau di dukun itu adalah ditanya nama ibunya siapa. Nah, itu yang kalau sudah tanya ibunya siapa, itu sudah mengarah kepada perbuatan sihir. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah perbedaan antara kahin dan araf ya, bahwa kahin adalah dukun ya, ialah orang yang memberitahu perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang yang diperolehnya dari setan ya, penyadap berita langit. Ya. Maka inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, perkara-perkara yang termasuk dari perbuatan sihir yang ini sangat diingkari oleh Islam. Ya, jadi kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan ya, termasuk rajah-rajah tulisan-tulisan Arab yang diyakini memiliki kekuatan, yang memiliki kelebihan apapun ya, maka itu juga termasuk bagian yang tidak diperbolehkan ya, disebutkan dalam hadis kemarin, wa man ta'allaqa syai'an mukila alaihi, barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu maka menjadikan dia ketergantungan kepada benda tersebut ya, maka ini akan menghilangkan ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu bab ke-26 yang tentang dukun ya, paranormal dan yang sejenisnya. Ya. Masih ada waktu mungkin kalau ada jamaah yang perlu bertanya tentang masalah ini, silakan. Iya. Hmm. Iya. Iya, kalau saya lihat itu termasuk dari perbuatan sihir ya, perbuatan sihir. Kalau biasanya kalau ini yang dulu saya pernah lihat adalah biar orang yang hilang itu kembali ataupun biar orang yang meninggalkan rumah dia kembali. Ya, biasanya diminta pakaiannya. Ya, kemudian dijampi-jampi, di doa, kemudian itu biar nanti pulang ke rumah. Nah, hal-hal seperti ini termasuk dari praktek perdukunan. Ya, siapapun dia, entah itu kiai ataupun ustadz ataupun siapa yang mempraktekkan ilmu seperti ini, itu adalah ilmu perdukunan. Jadi itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi misalkan penggunaan air itu adalah biasanya adalah untuk terapi ya, pengobatan. Dan ini memang ada sebagian ruqyah itu membolehkan dengan cara kita membacakan ayat ruqyah kemudian diminumkan. Tapi kalau untuk yang selebihnya itu, nah itu sudah menjurus kepada perkara-perkara yang diharamkan. Itu adalah perkara-perkara daripada praktek-praktek perdukunan, jadi tidak diperbolehkan. Ada lagi tadi? Ya, belakang silakan, Mas. Nah, silakan. Maksudnya mengantarkan orang tua atau gimana? Iya. Iya. Iya. Betul. Iya, jadi kalau sebagian ulama ya kalau melihat kepada tekstual dari hadis ini memang tidak boleh mendatangi sama sekali, ya tidak boleh mendatangi sama sekali. Maka kalau di dalam usul fikih kan gitu, pada saat terjadi dua makna di dalam satu teks dalil, itu mana tekstual dan kontekstual. Kalau secara tekstual ini man atakahinan aw arafan, barang siapa yang datang kepada dukun ataupun paranormal, siapapun dia orangnya, ya, maka sholatnya tidak diterima di situ. Nah, mungkin ada pemahaman yang dia memahami secara kontekstual. Maksud dari hadis ini adalah para dukun yang kita datang kepada dia tapi kita bukan untuk urusan perdukunan misalkan seperti itu. Nah, ini kan bisa dipahami tapi secara kontekstual dari hadis. Jadi kita mendatangi tapi bukan tujuannya untuk paranormal, ya. Tujuan kita bukan untuk berhubungan dengan masalah perdukunan profesinya itu, tapi hubungan lain misalkan usaha misalkan ya, ataupun tadi karena dia orang tua kita gitu. Nah, pada saat terjadi pertentangan penafsiran seperti ini, maka penafsiran yang tekstual itu lebih kuat. Ya, jadi makna tekstual dari sebuah dalil itu lebih kuat dari makna kontekstual. Ya, ya, kalau dalam usul fikih adalah yang mantuk itu adalah lebih dikedepankan daripada yang mafhum. Nah, jadi kalau secara konteks tekstual di sini maka itu tetap tidak diperbolehkan. Sampai di dalam penjelasan hadis-hadis seperti ini, jadi membenarkan apapun yang diucapkan, maka apapun yang diucapkan dukun itu kita katakan dusta itu. Ya. Walaupun prakteknya benar, kita tetap katakan enggak benar itu, dusta. Sampai seperti itu. Ya, karena apa? Karena beratnya konsekuensi daripada mempercayai ataupun mendatangi perbuatan tersebut. Karena konsekuensinya kan kekufuran itu. Jadi misalkan kita tidak silaturahmi dengan orang tua, itu tidak sampai kepada perbuatan kufur. Ya. Ya, tapi kalau kita kemudian datang dan seandainya yang dimaksud hadis itu adalah walaupun sekedar datang itu termasuk kufur, itu kan lebih bahaya lagi di situ. Ya. Tentu yang lebih utama juga, apalagi dia adalah orang tua, adalah jangan tinggalkan kewajiban kita untuk menasihati, mengarahkan, berupaya bagaimana orang tua kita itu mendapatkan hidayah, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang seperti itu. Allah alam bisawab. Cukup kayaknya ya, kita sudah masuk Isya. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhirun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.